Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita masih bisa mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang harus lebih kita cintai daripada orang tua kita, daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak-anak kita, dan daripada seluruh umat manusia. Kita akan sedikit menyinggung tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi di luar daripada Jazirah Arab tatkala itu. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan di antara kebengisan orang Romawi. Orang-orang Romawi pernah menyerang orang-orang Yahudi di Palestina pada tahun sekitar 70 Masehi. Tatkala setelah mereka dikepung, ya, dalam waktu yang lama, sekitar 5 bulan terjadi pengepungan terhadap kampung Yahudi, maka kemudian akhirnya mereka pun menyerah. Akhirnya datang perintah dari pusat Romawi agar orang-orang Yahudi disuruh membunuh anak-anak dan istri mereka. Jadi bukan tentara Romawi yang membunuh, tapi orang-orang Yahudi sendiri disuruh membunuh anak-anak dan istri mereka. Kalau tidak, mereka yang dibunuh. Akhirnya orang-orang Yahudi, karena mereka cinta dengan kehidupan, ya, mereka dalam Al-Quran Allah menyebutkan yawaddu ahadum ayu'ammara alfasana. Seorang Yahudi berharap agar diberi umur berapa 1000 tahun. Mereka berharap bisa hidup panjang di atas muka bumi, karena surga mereka di mana? Di dunia. Tatkala mereka mengatakan kamilah penghuni surga, maka Allah tantang dalam Al-Quran, kalau begitu mintalah kematian kalau kalian yakin memang kalian apa? Penghuni surga. Kenapa harus hidup lama-lama? Namun ternyata keyakinan mereka ragu, mereka lebih senang hidup di atas muka bumi, dan mereka berharap dipanjangkan umur mereka, dan mereka sangat penakut karena mereka tahu surga mereka di dunia, adapun di akhirat neraka jahanam. Akhirnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka membunuh anak mereka, membunuh istri mereka, kecuali yang kabur lari. Kemudian setelah mereka membunuh anak-anak mereka dan istri-istri mereka, mereka suruh saling bunuh di antara mereka. Inilah sekilas tentang bagaimana kondisi umat Romawi tatkala itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita bicara tentang Persia, disebutkan bahwasanya di antara hal yang buruk yang tersebar di antara mereka, mereka suka menikah dengan mahram mereka. Padahal perkara ini adalah perkara yang buruk di seluruh lapisan masyarakat dimanapun manusia berada, tidak namanya fitrah, menyelisih fitrah seorang menikah dengan adik perempuannya, seorang menikah dengan ibunya, seorang menikah dengan putrinya. Namun ini hal yang biasa yang terjadi di Persia tatkala itu. Oleh karenanya sampai raja-raja mereka melakukan. Ada seorang raja di antara mereka yang menikah dengan putrinya, kemudian dia bunuh putrinya tersebut. Ada seorang raja di antara mereka yang putri dengan adik menikah dengan adik perempuannya. Ini hal yang biasa, padahal adalah hal yang sangat buruk dan sangat tercela. Dan ini terjadi di Persia. Dan ini merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga mereka sangat mengagungkan Kisra, ya, bahwasanya raja mereka sangat diagungkan. Disebutkan mereka meyakini bahwasanya raja mereka ini dalam darahnya mengalir darah ketuhanan, sampai orang-orang sujud tunduk kepada sang raja dan tidak boleh dekat-dekat dengan sang raja. Ada jarak yang harus terpisah antara sang raja dengan rakyat. Kalau dengan menteri mereka, misalnya dengan menteri-menteri, jaraknya berapa meter. Kemudian dengan terata selanjutnya, jaraknya harus 10 meter. Kalau ada tamu, harus jarak 15 meter. Ya. Kemudian kalau orang-orang biasa masuk di ke dalam kerajaan, harus bawa semacam kain atau kapas, agar bernapasnya ditutup dengan kapas. Jangan sampai nafasnya ini mengenai sang raja. Ini nafas orang rendahan, karena raja adalah mengalir dalamnya darah Tuhan. Ini keyakinan mereka. Yang paling parah di antara keyakinan mereka adalah menyembah api. Inilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi selain Arab, kondisi Romawi dan juga kondisi Persia, ya, tentang bagaimana kondisi keagamaan mereka yang sangat jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagaimana telah disebutkan di awal pengajian, hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menceritakan tentang kondisi tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allaha nadhara ila ahli al-ard famaqqatahum." Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kondisi penghuni bumi dan Allah murka kepada mereka. Ya, kata Nabi SAW, Arabahum wa ajamahum. Allah murka kepada orang Arab, penghuni bumi, dan juga orang-orang ajam, termasuk Romawi dan Persia. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab. Ini menunjukkan ada masih orang-orang ahlul kitab, namun sedikit. Makanya takbir dari Nabi SAW dengan istilah baqaya, sisa-sisa. Artinya sangat sedikit dari ahlul kitab yang masih berpegang teguh dengan ajaran mereka. Di antaranya seperti Salman Al-Farisi yang akhirnya berpindah dari agama penyembah api, kemudian berpindah kepada Nasara, bertemu dengan sebagian pendeta yang masih lurus bertauhid, sampai akhirnya mencari Nabi SAW dan kemudian masuk Islam dalam perjalanan Islamnya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya demikian pula di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang disebut dengan pengikut Hanafiyah, yaitu orang-orang yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Ada di zaman Nabi SAW. Ya. Ada juga baqai ahlul kitab seperti Waraka ibn Naufal, masih berpegang teguh dengan ajaran Nasrani yang benar. Kemudian sebagian orang-orang di zaman Nabi SAW yang masih berpegang teguh dengan ajarannya Ibrahim AS, sehingga mereka tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Mereka menjauhkan diri mereka dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Dan banyak di antara mereka akhirnya masuk Islam setelah Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini saja. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.